Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin di jamaah masjid Darul Ihsan Telkom Gerlong Bandung Jawa Barat, juga para pendengar Radio Roja di Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Albayan Cianjur, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Radio Ray Padang, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini secara langsung, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja atau Roja manapun, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja dimanapun juga Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah secara langsung untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab tentang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam perkara yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Berarti orang itu sudah menjadikan ulama dan umara sebagai Rabb di samping Allah. Rabb di sini bukan dalam hal pencipta, tapi Rabb di sini dalam hal menetapkan syariat. Dalil tentang hal ini sudah kita bahas beberapa, baik dari ayat maupun hadis ataupun terakhir asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'is Sufyan. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Kata Imam Ahmad, aku merasa heran terhadap suatu kaum yang sudah mengenal sanad hadis beserta kesahihannya, sudah mengenal sanad rijal hadis beserta kesahihannya, tapi dia berpegang teguh kepada pendapat Sufyan. Sudah tahu hadisnya sahih tidaknya, tapi hadis ini ditinggalkan, malah mengambil pendapat Imam Sufyan. Yang dimaksud Imam Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama yang dikenal bergelar Syekhul Islam, seorang yang dalam ilmu hadis diberi gelar dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Kata Imam Ahmad, saya heran, ada orang yang sudah tahu sahih dhaifnya suatu hadis, tapi mengambil pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan menyampingkan hadis. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ini surat An-Nur ayat yang ke-63. Kita bahas perkataan Imam Ahmad ini. Perkataan beliau, anjib tu, aku merasa heran. Anjib ada dua makna. Makna yang pertama, anjib di sini, anjib ada yang maknanya istihsan, menganggap baik atau menyukai. Ini makna anjib yang pertama. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullih." Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa takjub untuk selalu mendahulukan yang kanan, baik dalam hal memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal. Merasa heran, merasa takjub di sini maknanya menyukai, menganggap baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai dan menganggap baik mendahulukan atau memakai yang kanan dalam segala hal yang baik. Disebutkan contohnya di sini dalam memakai sendal. Dalam memakai sendal, dahulukan yang kanan. Begitu juga kaos kaki, begitu juga sepatu, begitu juga pakai baju, pakai celana. Dahulukan yang kanan ketika memakainya, dan sebaliknya ketika membukanya, dahulukan yang kiri. Juga dalam hal tarajul, tarajul itu nyisir, sisir bagian kanan dulu. Maksudnya bagian kanan dari kepala kita yang asli, bukan bagian kanan yang terlihat di cermin. Kalau di cermin, yang kelihatan kanan sebenarnya kiri. Jangan kiri dulu kalau nyisir, kanan dulu. Juga dalam bersuci, dalam berwudu, kanan dulu dahulukan, jangan yang kiri dulu. Dan dalam segala hal, dalam segala hal maknanya dalam perkara-perkara yang disebutnya dianggap baik, seperti masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, yang merupakan perbuatan yang baik, maka dahulukan yang kanan. Sebaliknya dalam perkara-perkara yang mustaqdarah, perkara yang secara adat, secara uruf dianggap kotor, dianggap jijik, walaupun tidak dosa, maka gunakan tangan kiri, dahulukan yang kiri. Seperti contoh umpama masuk ke dalam WC mustaqdarah, sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap jijik, dahulukan yang kiri. Demikian juga kalau kita mengambil sesuatu yang dianggap kotor, buang ingus, lagi flu, beringus terus, mau dibuang, jangan pakai yang kanan, pakai yang kiri. Istinja, istijmar, setelah kita buang air kecil ataupun yang besar, bersihkannya pakai tangan kiri. Ada ayam bertamu ke teras kita, ngirim sesuatu, celok di tembok teras kita. Pergi aja lagi. Kita ambil, jangan pakai yang kanan, pakai yang kiri. Karena itu disebut minal umuril mustaqdarah. termasuk perkara-perkara yang dianggap kotor, dianggap jijik, ya. Termasuk ketika kita beralih dari satu keadaan yang baik ke keadaan yang kurang baik, maka dahulukan yang kiri. Contohnya umpamanya dari luar WC, itu lebih baik dibanding masuk ke dalam WC, maka dahulukan yang kiri. Dari luar masjid masuk ke dalam masjid, mana keadaan yang lebih baik, di dalam masjid apa di luar masjid? Di dalam masjid lebih baik daripada di luar masjid. Ketika kita berada dalam masjid mau keluar, keluar kadar kebaikannya di bawah di dalam masjid, dahulukan yang kiri. Begitu juga kita sebelumnya berpakaian, lalu kita membuka pakaian kita. Mana yang lebih baik, berpakaian atau tidak? Berpakaian lebih baik. Maka ketika beralih dari berpakaian kepada telanjang, dahulukan yang kiri ketika membuka pakaian tersebut. Dan begitulah seterusnya. Jadi ta'ajub di sini, heran di sini, maknanya menganggap baik atau menyukai. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasul SAW merasa ta'ajub. Makna ta'ajub di sini adalah menyukai dan menganggap baik. Mendahulukan yang kanan dalam hal memakai sendal, dalam hal menyisir, dalam hal berwudu, dalam segala hal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini makna takjub atau makna heran yang pertama. Tentu saja makna heran dalam perkataan Imam Ahmad tadi bukan yang ini, bukan menganggap baik, ya. Kedua, merasa heran dalam arti mengingkari apa yang diherankannya itu. Takjub dalam arti mengingkari apa yang ditakjubinya. Seperti umpamanya Al-Quran surah As-Saffat ayat yang ke-12, bal ajibta wa yaskharun. Kata Allah Azza wa Jalla, bahkan kamu merasa aneh, merasa heran. Wa yaskharun, lalu mereka menghinakan kamu. Heran di sini mengingkari perkataan orang, perbuatan orang. Perbuatan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Kok bisa ya, ada ya orang yang membuat patung lalu dia sembah sendiri. Heran saya. Heran di sana apa? Mengingkari perbuatan itu. Kok ada ya seorang umpamanya muslim tapi berperilaku seperti orang kafir? Heran saya. Keheranan di sana maknanya mengingkari apa yang diherankannya itu. Ini makna heran yang kedua dengan makna mengingkari. Dan perkataan Imam Ahmad, ajibtu liqaumin, aku merasa heran, merasa takjub kepada suatu kaum. Takjub atau heran di sini maknanya mengingkari suatu kaum yang araful isnada wa sihhatahu. Dia sudah mengetahui sanad. Dia sudah mengetahui kesahihan dari sebuah sanad, dari sebuah hadis, dari rijal-rijal sanad. Tapi ada hadis yang dianggapnya sahih tidak dipakai, dia berpegang teguh kepada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ini makna heran dalam perkataan Imam Ahmad. Adapun makna isnad. Kata Imam Ahmad, aku heran terhadap suatu kaum yang mengetahui isnad. Makna isnad di sini adalah rijalus sanad. Rijal dari sanad sebuah hadis. Rijal itu para perawi hadis, para periwayat, orang-orang yang meriwayatkan. Ya. Bukan la nisbatal hadis ila rawihi, bukan pertalian antara hadis dengan rawinya, bukan sanadnya. Sehingga makna dari perkataan Imam Ahmad, arafu sihhatal hadis wa ma'rifati rijal. Orang itu mengetahui kesahihan suatu hadis, juga mengetahui sahihnya para perawi hadis itu. Dia tahu hadis ini sahih, tapi hadis ini enggak dipakai, enggak diambil, enggak diamalkan, enggak dipegang teguh, malah berpegang teguh kepada perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya. Nah, apabila berpegang teguh kepada perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan meninggalkan hadis yang sudah diketahui kesahihannya, itu diingkari oleh Imam Ahmad. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah seorang ulama mazhab yang terkenal, seorang yang bergelar Syekhul Islam, seorang yang disebut a'lamun nas fi zamanih, orang yang paling berilmu pada zaman, orang yang dijadikan sandaran dalam berpendapat dalam ulum syar'i, dalam masalah-masalah syariat. Orang sekali beritu saja, kalau perkataannya bertolak belakang dengan sebuah hadis sahih, harus ditolak. Apalagi kalau orang kualitas ilmunya di bawah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Perkataan Imam Ahmad ini bukan dalam rangka merendahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan. Sama dengan perkataan Ibnu Abbas yang kita jelaskan kemarin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hampir saja batu dari langit turun kepada kalian, aku berkata kata Rasulullah demikian, kalian membenturkan perkataan Nabi ini dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar dua orang yang paling utama di kalangan umat ini. Rasulullah SAW sudah kita jelaskan kemarin, mewasiatkan, ya, iqtadau billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikuti oleh kalian dua orang sepeninggal aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah tidak ada, ikuti Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mengikuti Abu Bakar dan Umar, dijamin dia lurus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, iyuti'u Abu Bakr wa Umar yurshadu. Seandainya mereka mentaati, mengikuti Abu Bakar dan Umar, mereka akan terbimbing, akan tertunjuki. Sehebat itu Abu Bakar dan Umar, sampai direkomendasi oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada, tidak ditemukan keputusan, perkataan, amalan, pendapat Abu Bakar dan Umar yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam. Tapi seandainya ada orang yang memelintir perkataan Abu Bakar dan Umar untuk dibenturkan dengan hadis, Ibnu Abbas mengancam, ya, akan turun tuh batu dari langit kepada kalian kalau aku berkata Rasul sallallahu bersabda, kalian melawan ucapanku dan yang mengutip perkataan Nabi dengan dibenturkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Tidak ada perkataan dan pendapat Abu Bakar dan Umar yang bertolak belakang dengan nas hadis. Tapi sangat mungkin ada orang yang mengutip perkataan Abu Bakar dan Umar untuk dibenturkan dengan hadis, dipelintir tadi. Ya. Termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tidak ada perkataan beliau yang bertubrukan dengan nas hadis. Tapi seandainya ada orang yang menukil, mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk dibenturkan dengan hadis, ini wajib diingkari. Sebagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal yang barusan. Lalu Imam Ahmad menukil ayat yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, huruf lam di dalam falyahdhar disebutnya lam amr. Lam yang bernada perintah, yang bermakna perintah. Bedanya dengan fi'il, fi'il amr. Kalau fi'il amr itu ditujukannya kepada orang kedua, kepada kamu. Kamu dalam bahasa Arab ada berapa orang? 6 ya. Kamu dalam bahasa Arab ada 6 orang, siapa saja? Anta, antumah, antum, anti, antumah, antunna. Kita merintahkan kepada kamu, baik seorang, dua orang, tiga orang, laki ataupun perempuan, menggunakan fi'il amr. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, gitu kan? Itu fi'il amr, karena langsung ke orang yang ada di hadapan kita. Adapun lam amr, sama-sama perintah, tapi perintahnya kepada orang ketiga. Orang ketiga dalam bahasa Arab ada berapa orang? 6 juga. Huwa huma, hum hiya huma, hunna. Gitu ya. Seperti umpama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Falyakul khan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Siapa aja? Ini orang ketiga. Tidaklah dia berkata yang baik. Tidaklah di sini perintah. Perintah kepada huwa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau diam. Memakai lam amr. Nah di sini juga memakai lam amr karena kitabnya lawan bicaranya orang yang ketiga. Falyahdhar, yahdharu dijazmkan jadi yahdhar karena adanya lam amar. Kemudian ro'nya yang dijazmkan yang awalnya tandanya sukun bertemu juga dengan huruf yang disukun, yaitu alif lam. Alladzina itu disukun, huruf ro' disukun. Maka kalau dua huruf yang dua-duanya disukun bertemu, huruf yang disukun pertama harus diberi harokat kasrah. Jadi falyahdhari. Awalnya falyahdhar alladzina yukhalifuna. Karena ada dua disebut iltiqa'us sakinain, ya. Ada dua huruf yang disukun, maka huruf pertama yang disukun itu diberi baris kasrah. Falyahdhari, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Yukhalifuna artinya menyelisihi, berbeda alias menyimpang. Dalam bahasa Arab sebenarnya yukhalifu itu fi'il yang muta'addi binafsihi. Maksud muta'addi binafsihi itu kalau bahasa kitanya kata kerja transitif. Masih ingat enggak? Apa kata kerja transitif? Kata kerja yang membutuhkan objek. Disebut di dalam bahasa Arab fi'il yang muta'addi. Ada fi'il yang atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam bahasa Indonesia disebut apa? Intransitif. Pelajaran SMP ini. Tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab disebut fi'il lazim. Ya. Yukhalifu sebenarnya dia muta'addi dengan sendirinya. Tidak membutuhkan kata bantu. Man khalafa Allah wa rasulahu umpama faqad dhalla. Umpama ini bukan ayat, bukan hadis. Ada perkataan man khalafa Allah wa rasul, siapa yang menyelisihi Allah dan rasulnya. Khalafa Allah, Allahnya langsung objeknya, tidak memakai kata bantu, baik bi, an, fi, li, dan seterusnya, enggak. Siapa orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka berarti dia sudah sesat. Karena yukhalifuna atau khalafa disebut muta'addi binafsihi. Dia tidak membutuhkan kata bantu sebelum didatangkan objeknya. Tapi dalam ayat ini yukhalifuna memakai kata bantuan. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ada kata bantuan dimuta'addikan dengan huruf an. Tidak umpamanya falyahdharil ladzina yukhalifuna amrahu, enggak, ada an. Kenapa ada an di sini? Sebab fi'il yukhalifu bila dimuta'addikan dengan huruf an bermakna i'rad. I'rad itu artinya menyimpang. I'rad itu artinya berpaling. Kata orang Sunda, i'rad itu ngabalir, buang muka. Itu makna i'rad. Dan an yang disisipkan di sini maknanya i'rad, sehingga maknanya yuriduna an amrihi zuhdan fihi wa adamu mubalatin fihi bihi. Maknanya mereka berpaling dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena menganggap enteng, menganggap remeh dan tidak mau memperhatikannya. Ini makna apa? Makna an di sana. Ya. Sedangkan amrihi, amri di sini bentuk mufrad dari awamir. Awamir artinya perintah. Awamir jamak, mufradnya amr, amrun. Tapi amrun bisa dijamakan dengan dua jamak, bisa awamir, bisa umur. Kalau amrun dijamakan umur, maknanya adalah urusan atau perkara. Tapi kalau amrun dijamakkan awamir, maknanya adalah perintah. Amrihi di sini maknanya yang kedua, perintah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ya. Dan amri di sini mudhaf mufrad, mufrad mudhaf, dan walaupun lafadznya mufrad, tapi kalau dia menjadi mudhaf maknanya umum, maknanya seluruh perintah. Sehingga makna dari ayat ini adalah hendaklah orang-orang yang berpaling dari perintah Rasul SAW yang mana saja, tidak hanya satu jenis dua, satu perintah saja, tapi perintah yang mana saja dari perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang sangat pedih. Setelah membacakan ayat ini berkata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, tahukah kamu apakah yang dimaksud fitnah di sini? Al fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Barangkali kalau ada orang yang menolak sebagian dari perkataan Rasul alaihi salatu wasalam, dalam hatinya ada salah satu jenis penyimpangan, lalu dia binasa karena penyimpangan itu. Ingat, ayat ini tahdzir, ancaman dari Allah azza wa jalla kepada siapa saja orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasalam. Kata Allah, Allah akan timpakan fitnah. Fitnah itu apa? Ada sesuatu di dalam hati yang berupa kesesatan, zail, penyimpangan. Allah berikan pemahaman yang menyimpang, akidah, keyakinan yang menyimpang kepada orang itu, lalu dia binasa. Ingat, siapa yang mengatur hati? Allah. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Siapa yang memberi hidayah ke dalam hati? Allah. Siapa yang menyesatkan hati orang? Allah. Bukan kita. Karena antara kita dengan hati kita, sering saya ungkapkan, disekat, dihalangi oleh Allah. Kita gak bisa ngatur hati kita. Kita gak bisa memanage hati kita. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal 23, Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyar. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Setiap orang dengan hatinya oleh Allah disekat, dipisahkan. Makanya kita gak bisa ngatur hati kita. Kalau kita bisa ngatur hati kita, kita akan atur senang aja selama-lamanya apapun yang terjadi menimpa kita. Ya, enggak bisa. Bisa enggak kalau kita lagi sedih? Atur hati kita untuk gembira, senang, bahagia seketika itu juga. Bisa? Enggak bisa. Kalau umpamanya hati kita sedang benci kepada seorang, karena orang itu memang nyebelin, rese luar biasa, bikin bete. Ubah kebencian kita saat itu menjadi kecintaan seketika itu juga. Bisa? Enggak bisa. Karena yang mengatur hati kita Allah. Coba umpamanya kita sedang malas untuk ibadah, ubah kemalasan untuk semangat, rajin, sungguh-sungguh ketika itu juga. Bisa? Enggak bisa. Ya. Kita umpamanya lagi enggak konsentrasi sholat, Allahu Akbar mulut, baca Fatihah, pikiran, hati kemana-mana. Coba ubah biar fokus saat itu juga. Bisa? Gak bisa. Antara kita dengan hati kita disekat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita gak bisa ngatur. Siapa yang mengatur hati kita? Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, inna kuluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Semua hati manusia berada di tangan Allah. Allah yang membolak-balikan. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepada-Mu. Termasuk yang memberi hidayah Allah, yang menyesatkan juga Allah, yang memberikan kesesatan, keyakinan yang menyimpang juga Allah kepada hati manusia. Dan Allah menyesatkan hati manusia sebagai balasan buruk atas keburukan dia sebelumnya. Termasuk ayat ini. Allah berikan pemahaman sesat menyimpang dalam hati seseorang karena orang itu menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu mengada-adakan kebidahan, menambah, mengurangi, merubah sebuah syariat dalam kehidupannya ketika melaksanakan ajaran Islam ini, Allah akan sesatkan hatinya. Menyimpang pulalah dia dalam ibadah-ibadah lain, dalam urusan lain, dalam bidang yang lain. Menyimpang dalam aspek ibadah, tata cara sholat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengikuti apa yang dicontohkan. Perlu Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia sengaja menambah, mengurang atau merubah, maka Allah akan sesatkan hati dia di bidang yang lainnya. Ketika umroh, ketika haji, tata cara manasiknya, manasik umroh haji juga akan salah. Wudhunya salah, akidahnya disalahkan, menyimpang. Zaid. Itu fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Itu di dunia loh. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Nanti di akhirat azab yang pedih itu. Makanya disebutkan la'allahu idza rada ba'dha qawli ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayl fayahlik. Aku takut orang itu apabila menolak sebagian dari perkataan Rasulullah SAW, ada satu kesesatan di dalam hatinya, lalu dia binasa karena hal itu. Binasa karena akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ikhwah. Saya sering ungkap, ya, jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dilarang menambah-nambah syariat atas nama Allah, padahal itu bersumber dari dirinya. Lihat Al-Haqqah ayat 44. Allah menyatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhum al-yamin, tsumma laqata'na minhul watin." Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, akan kami pegang, ya, dengan tangan kanan kami, kemudian kami potong urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menyelamatkan dia dari pemotongan urat leher tersebut. Itu Nabi SAW diancam demikian oleh Allah. Maka tidak boleh mengada-adakan syariat atas nama Allah, padahal bersumber dari otak kita, diambil dari tradisi masyarakat di sekitar kita, tambahkan, masukkan ke dalam syariat dan dianggap bagian dari syariat ini. Tidak boleh. Apalagi kita, ya. Inilah dalil pertama dalam pertemuan ini, mengambil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalil kedua, kedua pada hari ini, ya. Sebuah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim tadinya mantan Nasrani. Dia tahu ajaran Nasrani karena dia pelaku utama agama Nasrani sebelum masuk Islam. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Rab di samping Allah, dan juga Isa bin Maryam sebagai Rab di samping Allah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi Isa, dan kata Allah mereka juga menjadikan pendeta dan rahib sebagai Rab. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah satu ilah saja, satu sembahan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim yang tahu seluk-beluk ajaran Nasrani bertanya, "Faqultu lahu lasna inna lasna na'buduhum." Kata Adi bin Hatim, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu kami kaum Nasrani tidak beribadah kepada pendeta dan rahib itu. Kenapa disebut mempertuhankan mereka selain Allah? Karena apa? Tidak ruku, tidak sujud kepada pendeta. Tidak menyembelih untuk pendeta, tidak nazar untuk pendeta." Ya, tidak ada sistem peribadatan yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada pendeta-pendeta itu. Kenapa disebut mempertuhankan? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna." Tapi bukankah pendeta-pendeta itu mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Mereka pun menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya. Pendeta itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Merubah syariat Allah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bukankah demikian? Kata Andi, bala benar demikian. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Mentaati pendeta dan rahib dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dalam hal yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, itu ibadah. Dan itu mempertuhankan. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ittakhadhu, mereka mengambil atau menjadikan. Dhamir hum, mereka, di dalam ayat ini maknanya adalah Nasrani, bukan Yahudi. Karena apa? Karena di akhir ayat ini ada perkataan dan Isa bin Maryam. Dan yang mempertuhankan Isa bin Maryam hanyalah Nasrani. Yahudi mah tidak. Bahkan sebaliknya, Yahudi mah menghinakan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi menganggap Isa itu anak wanita pezina dan berusaha untuk membunuhnya. Dan mereka mengklaim sudah membunuhnya, menyalibnya. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Jadi mereka yang dimaksud sih Nasrani. Bisa juga ayat ini untuk Yahudi dan Nasrani bersama-sama. Karena apa? Karena sikap Yahudi pun demikian kepada pendeta-pendeta mereka. Disebutnya Isa bin Maryam di akhir ayat ini menunjukkan Nasrani termasuk di sini dan Yahudi tercakup di awal kalimat ini, menjadikan pendeta sebagai Rabb di samping Allah. Karena Yahudi lebih dahulu daripada Nasrani dalam hal keberadaan mereka di dunia ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar jamak dari habar atau hibr. Hibr bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah hibr teh terbang. Berhibr dulu, moto Bandung begitu ya. Berhibr itu artinya berterbang gitu. Dari segi makna, tapi itu kan singkatan. Hibr atau habar maknanya al-alim al-wasi'ul ilm. Orang yang berilmu, yang mendalam ilmunya. Ahbar itu ulamanya di kalangan mereka. Adapun ruhban jamak dari rahib. Rahib maknanya abid, zahid, ahli ibadah. Zuhud, ibadahnya hebat, tapi rahib umumnya ilmunya kurang. Tapi ibadahnya hebat. Ahbar, ilmunya luar biasa, ibadahnya yang kurang. Kekurangan ilmu rahib terketahui dalam banyak kisah yang diceritakan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya umpamanya, pernah dengar kan? Pembunuh yang sudah membunuh 99 orang lalu mau tobat gitu kan? Tapi dia gak tahu tobatnya diterima apa enggak. Nanya ke orang-orang, kepada siapa saya harus bertanya, ditunjukkan tuh ke rahib ahli ibadah. Datang ke rahib, nanya, saya sudah bunuh 99 orang, mau tobat, diterima enggak? Rahib jawabannya tanpa ilmu, salah. Dia mengatakan, kegedean tuh dosanya, enggak akan diterima. Kalap ini orang, dicabut lagi pedang, dibabat leher rahib genap 100. Ini menunjukkan kesalahan dalam menjawab karena kekurangan ilmu. Ingat gak kisah Jurayj? Ahli ibadah. Dia memiliki tempat khusus ibadah. Kalau bahasa kitanya surau sekarang, masjid kecil. Bahasa Sundanya apa? Siapa yang tahu surau? Tajuk. Tulis tajuk. dia ibadah. Suatu saat sholat sunat. Ketika sholat sunat, ibunya memanggilnya. Jurej, Jurej. Jurej mendengar tapi bimbang. Rabbi ummi au sholat. Ya Allah, apa ibu saya, apa sholat saya? Sholatnya sholat sunat. Dan dia memilih langkah yang salah. Dia meneruskan sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Padahal memenuhi panggilan ibu hukumnya apa? Wajib. Sholat hukumnya sunnah. Wajib harus dahulukan. Akhirnya ibunya tersinggung, kemudian mendoakan, ya Allah, jangan kau matikan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kena tuh. Tiba-tiba ada wanita bunting ngaku, saya hamil sama Jurej, saya hamil sama Jurej, gitu kan? Oh, masyarakat ngamuk. Ini ahli ibadah ngebuntingin gadis orang. Dihancurkan tuh. Tajuknya tadi, surau-nya tadi, tempat ibadahnya tadi. Karena fitnahan wanita tadi. Walaupun Jurej sudah menyatakan, memberi klarifikasi, kalau zaman sekarang mungkin sudah mengadakan konferensi pers. Enggak, saya enggak berbuat. Ah, enggak didengar. Hancur itu. Setelah wanita itu melahirkan anak oleh Jurej, kemudian dipijit dan ditanya, man abuka, siapa bapamu? Baru dia cerita menjawab, bapak saya adalah seorang pengembala kambing. Anak kecil yang baru lahir masih merah bisa ngomong. Dan itu salah satu di antara anak-anak yang masih bayi bisa bicara. Ada berapa orang anak yang ketika bayi masih bisa bicara? Berapa? 4 yang kita ketahui. Satu ini anak yang berkaitan dengan kasus Jurej. 2. Siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Akhwat di atas pinter juga. Suka ngobrol kalau ngaji begini, tapi pinter dalam menjawab. Tapi yang pintar itu yang enggak ngobrol. Yang ngobrol mah enggak akan bisa jawab. 3. Siapa? Anaknya Masyithah. Betul, ketika oleh Fir'aun kan mau dimasukkan ke penggorengan itu ya. Pas anaknya yang masih bayi, aduh ragu, akhirnya anak itu ngomong. 4. Siapa yang tahu 4? Ashabul Ukhdud. Betul, barakallahu fiik. Para kisah siapa? Boga lalakonna sahata dina Ashabul Ukhdud. Siapa? Gulam, ya. Jadi seorang raja punya ahli sihir yang hebat tapi sudah tua, ya. Yang kemudian apa yang terjadi? Dia minta pemuda untuk diajarkan sihirnya, itu gulam itu. Yang akhirnya gulam ini ketemu rahib, kemudian apa? Belajar dan seterusnya. Raja ini mengaku dirinya Tuhan, harus disembah. Gak boleh ada agama lain, gak boleh ada yang nyembah yang lain. Ternyata orang terdekatnya, menterinya, penasihatnya yang ternyata buta, kok bisa melek? Disembuhkan oleh gulam tadi. Ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Loh, emang ada Tuhan lain selain aku? Ada. Akhirnya, dari siapa? Dari gulam. Gulam disiksa dari siapa? Dari rahib. Akhirnya rahib digergaji, si menteri ini juga digergaji, dan seterusnya. Sampai akhirnya gulam juga mau dibunuh, tapi dengan segala cara gak bisa dibunuh. Akhirnya gulam beri resep, kalau mau membunuh saya, ikat saya di pelepah kurma, siapkan anak panah, lalu sebelum dilepaskan itu anak panah, baca dulu bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya gulam. Dengan cara demikian menancaplah panah itu di keningnya lalu mati. Melihat itu semua manusia beriman. Amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Rabb gulam. Apa yang ditakutkan raja terjadi. Raja membunuh rahib, membunuh penasihat yang sudah bertauhid, membunuh gulam. Dalam rangka apa? Dalam rangka membendung keyakinan yang hak. Agar orang-orang tidak menyembah Allah. Tapi dengan kasus ini semua orang beriman kepada Allah. Bikin parit diisi apa? Api. Siapa yang tidak mau keluar dari keyakinannya, terjun. Terjun semua. Kutila ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit itu. Semua. Ketika itu ada seorang wanita menggendong bayi. Dia ragu ya. Dia ragu. Ini sayang bayi yang masih merah. Ketika ragu seperti itu, sang bayi berkata, isbiri ya ummi fa inna ki alal haqq. Sabarlah engkau wahai ibuku, karena engkau di atas kebenaran. Dalam riwayat, fa inna lakil jannah, bagimu adalah surga. Empat, ya, bayi yang bisa berbicara. Termasuk Jurayj tadi. Ya, Jurayj kena doa ibunya karena dia bersalah. Kenapa salahnya? Dia lebih memilih sholat yang hukumnya sunnah daripada apa? Memenuhi panggilan ibunya yang hukumnya wajib. Dan ini menunjukkan kekurangan ilmu. Ya. Jadi ahbar orang yang berilmu, rahib adalah ahli ibadah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Nasrani menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai arbaban. Arbaban jamak dari rab. Maknanya ayat musyarikina lillahi azza wa jalla fit tasyri. Mereka orang Nasrani menyekutukan Allah dengan pendeta dan rahib itu dalam hal tasyri, dalam hal penetapan syariat. Karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu diikuti. Mereka pun mengharamkan apa yang Allah halalkan diikuti. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya halal menjadi haram. Ketetapan Allah dirubah, dibolak-balik oleh pendeta dan rahib tadi, lalu ditaati, diikuti oleh mereka, oleh orang-orang Nasrani. Nah seperti itu. Wama umiru, padahal mereka tidak diperintahkan. Illa liya'budu ilahan wahid, ilahan wahidan. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu sesembahan. Ingat, ketika menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, Allah itu selalu mengungkapkan dengan nafi dan isbat. Kita tidak disyariatkan untuk menyatakan innallaha huwal ilahul wahid. Tidak, sesungguhnya Allah adalah satu-satunya sesembahan. Tidak begitu, tapi la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha disebut nafi. Nafi itu meniadakan, menolak, mengingkari semua ilah-ilah lain. Illallah disebut isbat, kecuali Allah satu-satunya. Dibersihkan dulu, disterilkan dulu dari ilah-ilah lain. Setelah bersih, setelah clear, setelah steril, baru ditanamkan di atas lahan yang bersih itu keyakinan yang benar terhadap Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalam ayat ini, wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullaha ilaha wahida. Liya'budu ilahan wahida, kecuali untuk menyembah Allah ilah yang satu, sesembahan yang satu. Untuk beribadah kepada satu-satunya ilah yang hak. Ibadah maknanya tadallul wal khudu wattiba'ul awamir wajtinabun nawahi. Ibadah maknanya tadallul. Tadallul itu merasa rendah, merasa hina. Khudu, tunduk. Ini makna asal dari ibadah. Makanya kalau ibadah itu benar sesuai dengan hakikat yang terkandung pada makna ibadah, yaitu merendah, menghinakan diri, ibadah yang benar pasti akan melahirkan ketawaduan, bukan ketakaburan. Tawadu itu maknanya merasa diri rendah. Takabur merasa diri besar. Kalau ibadah melahirkan ketakaburan, pasti ada yang salah dalam ibadahnya tuh. Ada enggak makhluk yang ibadah tapi melahirkan ketakaburan? Banyak. Salah satu yang nyata dan menjadi pepentol seluruh keburukan. Pepentol bahasa Sunda ya? Pepentol itu apa? Gembongnya segala keburukan. Siapa? Iblis laknatullahi alaih. Mereka dulu ibadah kepada Allah azza wajalla. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan iblis beribadah kepada Allah di langit selama 80 ribu tahun. Bayangkan. Dengan ibadah yang hebat. Kenapa sampai takabur? Sampai menolak perintah Allah azza wajalla? Karena di dalam hatinya ada ujub dengan ibadah yang dilakukan. Ada kesalahan dalam hal niat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia. Malaikat enggak tahu. Makanya Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Kata Allah, "Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi." Malaikat menyatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, "Aku akan jadikan khalifah di muka bumi." Malaikat menyatakan, "Kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang merusak di muka bumi, yang mengadakan pertumpahan darah di muka bumi?" Malaikat tahu begitu karena khalifah sebelumnya begitu dari kalangan masyarakat jin. "Padahal kami sudah bertasbih memujimu dan mensucikanmu." Apa kata Allah? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kata Imam Al-Qurtubi, "Aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan aku ingin membongkar ketakaburan ini dengan kasus diciptakannya Adam." Ketika Adam diciptakan, Allah menyatakan, "Sujud kalian kepada Adam." Baik malaikat ataupun iblis yang ada di sana. Malaikat yang selama ini ibadahnya ikhlas, lurus-lurus saja, gak ada ketakaburan gitu ya. Gak ada ujub, gak ada kesombongan. Langsung sujud. Tunduk kepada Allah. Dan tidak merasa hina untuk sujud kepada Adam atas perintah Allah azza wajalla. Karena obsesi mereka bukan kehormatan, bukan keagungan, bukan kemuliaan, tapi ketundukan mereka kepada Allah. Allah perintahkan sujud-sujud. Tidak ada gengsi, masa kepada Adam yang baru nih, junior saya harus sujud? Tidak ada. Langsung sujud. Nah, lain dengan iblis yang tadinya ibadahnya ada ujub, nanti dulu. Aba wastakbaro, dia enggan dan takabur. Ya, ketika ditanya, "Mamana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Dia menjawab, "Ana khairu minhu." Lihat ketakaburan. Aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Takaburnya muncul, kebongkar. Padahal ibadahnya 80 ribu tahun. Kenapa? Sampai melahirkan ketakabur. Ada kekeliruan, kesalahan. Imma dalam hal niat, imma dalam hal cara ibadahnya. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan hadis yang kita harus khawatir juga dengan hadis ini. Maksudnya dengan isi dari hadis ini yang sangat mungkin kita terjerumus ke dalam isi dari hadis ini. Wal'iyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'." Wasbiqu alaihi alkitab. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. waliyadzubillah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Dia ibadah, dia beramal soleh, dia melakukan banyak kebaikan, dia bertauhid, dia menjauhi segala yang haram. Pokoknya amalan ahli surga dia lakukan sampai dekat dia dengan surga, cuma selangkah lagi. Ketetapan Allah mendahului. Dia belot di akhir hayatnya. Melakukan amalan-amalan buruk. Amalan ahli neraka. Terjerumus dalam syirik, terjerumus dalam kufur, ke dalam bidah, kepada dosa dan maksiat. Mati dalam keadaan demikian, lalu masuk neraka. Waliyadzubillah. Yang semoga Allah SWT tidak memasukkan kita ke dalam golongan itu. Semoga Allah SWT mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Siapa orang yang begitu? Imam Ibn Rajab menyatakan orang yang begitu adalah orang yang ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Imma dia menyimpang dari segi niat dalam arti tidak ikhlas, imma dia menyimpang dari segi tata cara ibadah, tidak adanya mutaba'ah kepada Rasul SAW. Ditolak. Tidak hanya ditolak, dosa. Orang yang tidak ikhlas ditolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ingat enggak kepada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang yang pertama kali dihisab di akhirat tiga orang. Pertama orang mati syahid, kedua orang berilmu dan beramal, ketiga orang yang hartawan dan dermawan. Tiga-tiganya dipanggil. Tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya, amalnya hebat. Yang satu jihad sampai syahid, kedua berilmu dan beramal, mengajarkan ilmu, ketiga infak sedekah. Amalnya hebat, tapi kenapa masuk neraka? Karena niat. Niat dalam beramal, niat jihadnya ingin dipuji. Niat berilmu dan mengajarkan ilmunya ingin dipuji. Niat infak dan sedekahnya ingin dipuji, masuk ke dalam neraka. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang antum semua pasti sudah hafal, kalau ada yang enggak hafal kebangetan. Anak TK pun hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat, di salat ibadah yang utama diancam wail. Wail itu lembah di neraka jahanam. Orang yang gimana salatnya? Pertama sahun, kedua riya. Salat aja kalau riya sahun, bukan dianggap diberi pahala, bukan. Sahun itu menunjukkan riya dalam ibadah adalah dosa, maksiat. Sebelum matinya orang yang ahli ibadah dengan riya tadi dibongkar oleh Allah keriaannya. Belot dia di akhir hayatnya. Itu pertama tuh penyebab orang ibadahnya ditolak dan dibelotkan di akhir hayat menjadi su'ul khatimah waliyadzubillah. Yang kedua adamul mutaba'ah. Tidak mutaba'ah. Nabi SAW menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Orang yang mengamalkan satu amalan dalam agama ini tapi tidak ada contoh dariku, itu ditolak. Dalam hal agama, bukan dalam hal dunia. Adapun kalau dalam urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Dakwah pakai speaker, pakai radio, pakai TV, itu aspek duniawinya, silakan. Gak bina, karena itu bukan urusan agamanya. Tapi kalau mengada-adakan dalam perkara agamanya, dalam perkara ibadahnya, harus ikut aku, kata Nabi SAW. Maka siapa orang yang mengamalkan dalam urusan agama yang tidak ada contoh dariku, ditolak itu. Jangan sampai menyatakan, tuh radio juga beda, TV juga beda, HP juga beda, laptop juga beda. Itu urusan dunia, tidak dihukumi bid'ah atau sunnah. Mobil ke pesawat enggak ada yang sunnah unta. Itu urusan dunianya, enggak dihukumi dengan sunnah apa bid'ah. Ya. Ini urusan agama baru dihukumi bid'ah atau sunnah. maka orang yang akan dibongkar kekeliruan ibadahnya dan dibelotkan, berhenti dari ibadah, beralih kepada kemaksiatan, adalah orang yang ibadahnya tidak memenuhi salah satu di antara dua syarat ibadah atau dua-duanya. Apalagi dua-duanya, ikhlas enggak, ya penuh bidah. Sempurna sudah. Dalam hal keburukan, dalam hal ditertolaknya ibadah tadi. Ya. Nah ini yang harus kita wanti-wanti. Ikhlas adalah perkara yang wajib dalam semua amalan. Kalau tidak ikhlas, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan juga di akhirat. Berdasarkan hal itulah Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilahan wahida, kecuali untuk menyembah satu sesembahan. Dan ibadah maknanya tadallul, maknanya merendah, maknanya menghinakan diri di hadapan Allah. Ibadah yang benar harus melahirkan sikap tawaddu, bukan takabur. Ibadah yang benar harus melahirkan sikap merendah, bukan merasa tinggi. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebut Nabi SAW dengan sebutan hamba pada momen-momen yang mulia. Semakin seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, semakin mulia dan tinggi kedudukannya. Semakin seorang merasa besar dan tinggi di hadapan Allah, semakin rendah dan hina dia. Contoh iblis. Semakin dia merasa benar, semakin dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW disebut hamba pada momen-momen yang mulia. Coba Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabihi atau bi rasulihi atau bi muhammadin, enggak, tapi bi abdi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hambanya di sini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan sebutan hamba. Para Isra dan Mi'raj adalah posisi yang sangat luar biasa. Enggak semua nabi begitu. Bahkan enggak ada nabi lain yang diisrakan dan dimi'rajkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang biasa ya. Isra Mi'raj adalah posisi yang luar biasa, mulia, agung dan tinggi. Dan ketika pada posisi itu Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Nabi Nuh disebut hamba ketika beliau sedang diberikan julukan pandai bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu seorang hamba yang sangat pandai bersyukur. Ketika bersyukur disebut hamba. Karena itu posisi yang mulia. Semakin seseorang menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, semakin mulialah dia. Ya. Ini yang menjadi buah dari ibadah. Tawadhu, bukan takabur. Ikhwah azanillah wa iyyakum. Tidak terasa waktunya sudah lebih ini. Ayat ini pembahasannya belum selesai, tapi kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Ari di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir itu kalau 90 yang orang yang tidak bersalah Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Akhi Fawas bukan Ari ya. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaan Bapak tadi terkait dengan kisah wafatnya pemburu dari 99 jiwa. Bagaimana kita antara sejumlah orang yang dibunuhnya atau misalnya 50 orang tadi dibunuh dalam keadaan tidak bersalah? Mohon penjelasannya. Bagaimana mungkin orang tersebut mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Taala? Iya. Ada dua poin saja kemungkinan yang bisa saya tangkap. Pertama, bagaimana nasib pembunuh, atau yang kedua, bagaimana nasib yang dibunuh, gitu ya. Pertama, yang membunuh tadi 100 orang dengan rahib, tapi dia tobat, tobatnya diterima dan diampuni oleh Allah. Kalau tobatnya benar diterima, seluruh dosa yang pernah dia lakukan termasuk 100 orang yang telah dibunuh, dosanya dihapus oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini janji Allah yang akan menghapus seluruh dosa apabila dia tobat dari semua dosa itu, asal tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Tobat nasuha adalah tobat yang memenuhi 7 persyaratan. Pertama, dia berhenti dari dosanya. Kedua, dia menyesal atas dosa tersebut. Ketiga, dia bertekad tidak mengulang lagi. Keempat, kalau dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau nyolong barang orang, kembalikan barangnya. Kalau pernah memaki orang, menghina orang, minta maaf kepada orang. Kelimanya, lakukan segera tobatnya sebelum sakarat. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir, ketujuh, tobatnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena dipuji, bukan karena dunia. Kalau 7 syarat ini terpenuhi, dia disebut taubatan nasuha dan diterima, maka terhapuslah seluruh dosanya. Dosa yang pernah tercatat di catatan malaikat yang mencatatnya, dihapus, tidak ada lagi catatan itu. Azab yang tadinya dicanangkan akan diberikan kepada dia, di cancel, dibatalkan, tidak jadi ditimpakan. Athar sayyi'ah minadzunub, dampak negatif dari dosa berupa kerasnya hati, berupa malasnya ibadah, berupa semangat dalam bermaksiat, juga dihapus, diganti dengan semangat ibadah, diganti dengan daya tahan untuk menolak semua ajakan kemaksiatan. Itu yang akan terjadi pada diri orang-orang yang bertobat. Padahal membunuh 100 orang bukanlah dosa terbesar. Ada yang jauh lebih besar lagi daripada itu, yaitu apa? Syirik, kufur, itu jauh lebih besar. Karena membunuh kejahatan kepada sesama manusia. Kalau syirik dan kufur itu kriminalitas, kedurhakaan kepada Allah SWT. Siapa yang menyatakan tidak durhaka kalau Allah diduakan dalam hal ibadah? Apalagi Allahnya tidak disembah, menyembah yang lain. Itu kedurhakaan, kejahatan kepada zat pencipta alam semesta ini. Jauh lebih besar dosanya daripada kejahatan kepada sesama manusia. Jangankan itu, Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir dalam bab tarkus shalah, meninggalkan salat, beliau menyatakan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa mencuri, mabuk, judi, berzina, bahkan membunuh. Dosa meninggalkan salat. Kenapa? Kalau orang mencuri, ya, orang berjudi, orang membunuh, itu yang dia rampas hak sesama manusia. Nyawanya diambil, barangnya diambil, yang dirampas hak orang. Kita gemes ke orang seperti itu. Adapun tidak sholat, dia merampas hak Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih besar dosanya? Merampas hak Allah dibanding merampas hak sesama manusia. Hati-hati ikhwah, akhwat, hadirin, para pemirsa, para pendengar di mana saja, jangan abaikan hak Allah. Sholat, saum dan itu hak Allah Azza wa Jalla. Lebih besar dosanya daripada merampas hak sesama manusia. Ya. Apalagi kalau hak Allah yang dirampas seluruh ibadah. Syirik yang harusnya ibadah ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada sesama makhluk Allah Azza wa Jalla. Itu lebih besar dosanya. Ternyata dosa terbesar sedolim-dolim kedoliman berupa syirik, kalau pelakunya taubat dari hal itu tetap diterima dan dihapus dosanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, para sahabat tadinya musyrikin, penyembah berhala. Tapi mereka taubat, berhenti dari perbuatan syiriknya, masuk Islam, lalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dihapus seluruh dosanya, diterima taubatnya, diganti dengan hidayah, semangat untuk ibadah, benteng yang kokoh kuat untuk menolak ajakan kemaksiatan, diampuni. Ya, maka tobat dari dosa apapun termasuk dosa syirik akan diterima oleh Allah dan menghapus dosa tersebut, tidak tersisa sedikit pun, selama tobatnya benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki. Maksud ayat ini adalah dosa syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati, maka tidak akan diampuni itu. Neraka abadi selama-lamanya di sana, ya. Oleh karena itu, dosa membunuh atau dosa apapun termasuk dosa kufur, dosa syirik, kalau dia benar-benar bertobat dari dosa tersebut, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya, menerima tobatnya, menghapus seluruh kesalahannya, dan Allah akan ganti dengan rahmat dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalau pertanyaannya tentang apa? Tentang pembunuh tadi. Tobatnya menghapus seluruh dosanya. Adapun kalau bagaimana nasib yang dibunuh, ya tergantung keadaan orang yang dibunuh. Kalau rahib tadi ahli ibadah, dengan ibadah yang benar, dianggap benar untuk syariat saat itu, lalu mati dibunuh, ya dosa-dosanya juga diampuni karena pembunuhan itu, insya Allah, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih kepada Mas Jaya yang telah sampaikan. Untuk yang kedua, silakan Mas Jaya membuka di blog 21 3 5 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bisa diulang, Fawas? Iya, pertanyaan dia adalah kayak yang ada nasabah penjelasan bahwasannya para siapa yang tidak mengenal rohnya atau Tuhan hingga sampai ke akhirat di dunia, maka tidak akan bertemu dengan rohnya di akhirat. Apakah ini benar? Iya, Pernyataan yang menyatakan siapa orang yang tidak mengenal Rabbnya, yaitu Allah, dia tidak akan bertemu dengan Allah. Ini bukan ayat, juga bukan hadis. Ayat Al-Quran menyatakan semua manusia akan bertemu dengan Allah SWT, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Semuanya akan bertemu. Makanya salah satu kandungan dari beriman kepada hari akhir adalah wajib beriman terhadap pertemuan dengan Allah SWT. Termasuk orang kafir bertemu enggak bertemu, cuma keadaannya beda. Kalau orang mukmin ketika bertemu dengan Allah, Allah memuliakannya. Allah akan memberikan balasan yang baik, memperlakukannya secara baik. Tapi kalau orang kafir, Allah menghinakannya. Maka pertemuan dengan Allah bagi orang mukminlah momen yang sangat dinanti. Dia orang mukmin mencintai pertemuan dengan Allah. Orang kafir sebaliknya. Rasul SAW bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengannya. Dan siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Maknanya orang kafir walaupun benci bertemu dengan Allah, tetap akan bertemu dengan Allah, tapi Allah ketika bertemu benci dan murka kepadanya. Dimurkai, dibenci, dihinakan ya oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, orang yang tidak mengenal Allah ketika di dunia, tidak ibadah, tidak mentauhidkan, tidak melaksanakan perintah, bahkan melanggar larangan-larangan Allah, tetap saja bertemu dengan Allah, tapi bertemunya dalam keadaan dimurkai, dimarahi oleh Allah SWT dan tidak diridhoi. Oleh karena itulah, ungkapan yang menyatakan siapa yang tidak mengenal Allah di dunia, dia tidak akan bertemu dengan Allah di akhirat, itu bukan ayat, bukan hadis. Kalau toh ada ungkapan yang dianggap benar dari ungkapan itu, maknanya dia tidak akan bertemu dengan Allah dan dengan penuh ridho-Nya, dengan penuh rahmat-Nya, enggak. Tapi akan bertemu dengan penuh kemurkaan dan kebencian dari Allah SWT. Ya. Oleh karena itulah, maka Allah menyatakan, "Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika famulaqi." Hai manusia, sesungguhnya kamu itu bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Rabbmu, famulaqi, maka kamu akan bertemu dengannya. Termasuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan bertemu dengan Allah. Tapi suasana dan momen ketika bertemu dengan Allah bagi orang kafir, suasana yang mengerikan, yang dia benci, karena bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bagi mereka penderitaan. Dimurkai oleh Allah, diazab dengan azab yang sangat dahsyat, makanya mereka membenci pertemuan dengan Allah. Tapi sekalipun membenci, mereka tetap akan menemui Allah dengan penuh murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian Pak jawaban saya, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.